Mitra bisnis, banyak kecenderungan orang untuk mencepatkan jam tangannya dengan 10 atau 15 menit sehingga merasa dirinya seolah-olah sudah terlambat. Bahkan teman saya banyak yang mencepatkan jam tangannya dengan 20 atau 30 menit. Nah, ini sangat lucu karena sebetulnya kita sadar dan tahu bahwa jam itu sudah dicepatkan. Tapi secara emosional, bukan rasional, kita terpacu, wah sudah terlambat, ayo cepatan ya. Karena kita memang sangat buruk dalam mengestimasi waktu yang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu. Dan dengan memberikan pengaruh psikologis untuk memacu kita, kita akan lebih mudah terpengaruh walaupun sebenarnya kita tahu dan sadar bahwa kita telah mempercepat jam tangan kita supaya kita tidak terlambat. Sebetulnya kan lucu, kenapa tidak kita berangkat lebih pagi aja 10 menit sebelumnya? Kenapa kita tidak menyadari bahwa waktu itu membutuhkan waktu yang lama? Banyak tes yang menunjukkan bahwa seseorang itu kalau disuruh menghitung dirinya sendiri, berapa menit kamu sampai kantor, maka dia selalu memperpendek sehingga seolah-olah 5 menit sampai kok pak, saya ini make up nanti 10 menit selesai. Tapi dia make up 20 menit tidak selesai, baru 25 menit dari dia turun. Kalau dia memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri, dia sering salah karena dia selalu menganggap bahwa dia bisa, padahal dia tidak bisa. Sebaliknya, kalau dia disuruh memprediksi orang lain, menurut kamu kalau kakakmu nanti perlu bersiap-siap dan berpakaian kira-kira butuh waktu berapa? Ya, kira-kira 30 menit dan memang 30 menit. Tapi kalau ditanya, kamu kira-kira butuh waktu berapa untuk bersiap-siap? Maka Anda akan merasa 10 menit aja cukup, Pak. Ternyata nanti, aduh Pak, tadi ternyata jam tangannya belum ketemu. Ternyata kuncinya tidak ketemu. Ternyata ini, bajunya tadi saya pakai, ternyata lungset, saya ganti lagi. Alasannya bermacam-macam, tapi pada akhirnya Anda bilang 10 menit, toh pada akhirnya selesai dengan 30 menit. Nah, mitra bisnis, kita tahu bahwa kita lebih terpengaruh oleh emosi kita. Sehingga dengan menciptakan surrounding kita, iklim kita, sekeliling kita, kita sebenarnya bisa memacu kita untuk menjadi lebih efektif dan lebih mau bekerja keras juga. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau mengakses Facebook saya, Tanah Disantoso. Terima kasih, sukses untuk Anda.